Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlilhu fala hadiya lah ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم ما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم من النار. Kita lanjutkan kitab Ad-Dawa yang dikarang oleh Al-Imam Dzulqayyim rahimahullah. Kata Al-Imam Dzulqayyim rahimahullah, amal khutuwat, adapun bisikan-bisikan yang ada dalam hati, fahidzuha bi'ankul qadamu illa fima yarju thawabah. Menjaga bisikan hati, betikan-betikan hati, maka yaitu dengan cara jangan sampai dia melangkahkan kakinya kecuali dengan sesuatu yang mendatangkan pahala dari Allah. Ilam yakun fi khutam azidu tawabin falqud'an khairan lahu. Kata Imam Dzulqayyim rahimahullah, kalaulah seandainya langkah kakinya itu tidak dia gunakan untuk ketaatan pada Allah, menambah pahala dari Allah, maka duduknya dia lebih baik daripada dia jalan. Misalkan dia masih dalam keadaan duduk, masuk betikan-betikan hati, saya mau keluar rumah. Pas keluar rumah, dia duduk aja bisa zikir, istighfar, baca Quran, murojaah dan lain sebagainya. Keluar rumah malah bermaksiat kepada Allah. Artinya apa? Jangan sampai jalannya dia di dalam melangkahkan kakinya berjalan keluar kecuali untuk menambah pahala. Dia keluar, keluar dari rumah pengen taklim. Taklim. Bandingannya apa? Dia duduk bisa zikir, bisa istighfar, bisa murojaah, bisa ibadah yang lain. Lah dia keluar untuk apa? Keluarnya untuk ibadah, untuk taklim, menuntut ilmu, untuk dakwah ilallah, atau untuk bermaksiat pada Allah. Maka di sini Ibnul Qayyim rahimahullah, jangan sampai dia langkahkan kakinya keluar rumahnya kecuali dalam rangka menambah pahala dari Allah Azza wa Jal. Menambah pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau tidak ada pahala yang ditambah di dalam langkah kakinya itu, kata Ibnul Qayyim rahimahullah, duduknya dia itu lebih baik. Duduk aja udah bagus. Daripada dia keluar, luntang-lantung, bermaksiat pada Allah. Duduknya dia lebih bagus daripada dia keluar tidak mendapatkan pahala, justru malah mendapatkan dosa. Wa yumkin an yastakhri min kulli mubahin yaqtu ilayhi qurbatan yataqarrab bi wa yanwiha lillah. Fataqa khutahu qurbatan. Mungkin bisa jadi dia keluar rumah untuk perkara yang mubah. Misalkan dia beli apa, beli apa, tapi untuk apa? Memberikan nafkah kepada anak istrinya. Misalkan dia keluar berjalan-jalan, dia beli ayam goreng untuk siapa? Istrinya, anaknya. Ah, dia niatkan ini untuk apa? Menafkahi keluarga, dinafkahi. Karena keluarga kalau tidak dinafkahi maka berdosa. Kafa bil mar'i itsman an yudhayyi' man ya'ul. Cukuplah seorang itu dibilang berdosa, dianggap berdosa ketika melantarkan orang yang ditanggungnya. Anaknya, istrinya dibiarkan, ditelantarkan, tidak dikasih makan, tidak diurus pagi, siang, malam, wah bodoh amat. Nah ini udah dosa tuh kayak gitu. Tapi dia keluar rumah untuk memberikan nafkah kepada anak istrinya. Dia beli ayam, beli sayur, beli apa, beli beras untuk menghidupi anak istrinya. Itu saja sudah ibadah. Beda lagi dia keluar rumah untuk bermaksiat kepada Allah. Nah, itu sudah dosa. Nah, dia keluar rumah untuk mencari penghidupan, bekerja. Itu ibadah. Makanya barometernya kata Imam Abdul Qayyim rahimahullah, jangan sampai dia melangkahkan kedua kakinya, langkah pertama, kedua, ketiga, sekian langkah, melainkan mengandung pahala, melainkan memiliki muatan-muatan keridhaan dari Allah. Nah, pahala dari Allah. Kalau tidak ada muatan itu, kata Imam Abdul Qayyim rahimahullah, duduknya dia lebih bagus. Lebih baik dia duduk, diam, daripada dia bermaksiat pada Allah subhanahu wa ta'ala. Atau dia keluar untuk perkara yang mubah tadi. Tetapi walaupun mubah, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, dia niatkan bertaqarrub kepada Allah. Meniatkan untuk Allah. Sehingga langkah kakinya sebagai kurbatan, sebagai taqarrub, bentuk mendekatkan dirinya hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini penting. Karena kalau tidak ada muatan pahala, ya buat apa? Buat apa? Harus ada muatan pahala. Oleh karena itu, walamma kanatil azarah azratain, maka tatkala Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan yang namanya ketergelinciran itu ada dua. Perhatikan, seorang bisa tergelincir ada dua faktor. Azratul rijal wa azratul lisan. Ya, ketergelinciran yang disebabkan karena kedua kaki, dia melangkahkan kakinya kepada kemaksiatan dan dosa. Dan yang kedua, ketergelinciran pada lisannya. Jahat ihdahu maqarinatul ukhra. Kedua-duanya terkandung ada qarinah yang lainnya. Nah, di dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa ibadur rahmanil ladhina yamshuna alal ardi hawnan wa idha khatabahumul jahiluna qalu salaman. Dan hamba-hamba Rahman, ciri dari hamba-hamba Rahman adalah mereka yang berjalan di bumi ini haunan, dengan rendah diri. Ya, yamshun, berjalan di muka bumi. Ini yang berat. Karena kebanyakan orang jalan, ada yang gak jelas, ada yang jelas, ada yang ke kanan, ada yang ke kiri, ada yang ke atas, ada yang ke bawah. Namanya yamsun, berjalan itu macam-macam. Tetapi yang dipuji di sini adalah yamsuna 'alal ardi haunan. Berjalan di muka bumi dengan kerendahan, tidak kesombongan. Lawan dari kerendahan adalah sombong, angkuh seperti Qarun. Sehingga Qarun disapu, ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan hartanya. Naam. Ini yang pertama, berjalan di muka bumi dengan haunan. Naam. Yang kedua, wa idza khatabahum aljahiluna qalu salaman. Ketika diajak bicara, ditanya oleh orang-orang jahil, maka mereka menjawab dengan jawaban keselamatan. Jawaban yang baik, bukan jawaban yang sombong. Ini juga berat. Biasanya kalau berjalan di muka bumi, itu jalannya ada dua. Maksudnya perjalanan keluar rumah. Ada yang di dalam kota, ada yang di luar kota. Kalau di dalam kota, masih apa? Masih bisa pulang dengan izin Allah. Kalau keluar kota, musafir hitungannya. Musafir hitungannya. Biasanya capek kalau musafir itu. Safar, perjalanan itu capek. Jauh, capek, lelah, letih. Butuhkan fisik dan lain sebagainya. Biasanya kalau safar itu akan terungkap akhlak seseorang. Makanya di sini yamsuna 'alal ardi, berjalan di muka bumi. Perjalanan itu capek. Perjalanan capek. Mau jalan dekat, jalan jauh, apalagi udah umur, capek. Sekilo, dua kilo, tiga kilo udah ngos-ngosan. Tetapi di sini Allah Subhanahu wa taala memuji orang yang berjalan dengan rendah hati, tidak sombong. Nah, karena yang namanya safar, perjalanan, kalau dalam kota berarti belum safar. Kalau luar kota, safar, itu biasanya capek. Butuh istirahat, butuh tidur, butuh ini, butuh itu. Tetapi, nah, karena Allah Subhanahu wa taala memuji bagi mereka-mereka yang berjalan di muka bumi dengan rendah hati, tidak sombong, tidak angkuh, dan ini jarang. Ya, karena capeknya kadang juga mempengaruhi kesehatan badan. Yang sering capek mempengaruhi dengan kejiwaan juga. Ya. Kadang musafir saking capeknya marah. Ditanya sedikit tersinggung. Ini safar. Safarnya juga tersinggung. Nah, perjalanan safar. Tapi ketika dia tahan emosi, dia tidak tersinggung, tidak sombong, maka inilah yang terpuji. Nah, yang namanya safar juga pasti interaksi dengan manusia yang lainnya. Terlebih ketika ketemu orang-orang yang jahil, yang bodoh. Nanya, kadang langsung nyelekit. Akhirnya jawabnya juga nyelekit. Ya, jawabnya juga apa? Menyinggung. Tetapi karena ibadur rahman, ibadur rahman. Apa artinya ibad? Hamba. Ar-Rahman, Ar-Rahman itu apa? Yang maha penyayang atau pengasih, penyayang. Dari rahmah, kasih sayang. Ya, yang diambil di situ apa? Sifat rahmah. Sifat sayang. Sayang, kebalikan sayang itu apa? Hah? Benci. Biasanya orang benci gimana? Sering marah, sering emosi, sering teriak-teriak, nggak jelas, gaje katanya. Bahasa baru dah, bahasa anak-anak kecil, gaje. Apa gaje? Nggak jelas katanya. Coba, kebalikan dari ibadur rahman, berarti apa? Hah? Selain dari ibadur Rahman, hambanya Rahman yang penuh dengan kasih sayang, penuh dengan perhatian, penuh dengan lemah lembut. Lawannya, kebalikannya apa? Ya selain ibadur Rahman, bisa juga dia hambanya syaitan, hambanya berhala, hambanya dunia, hambanya hawa nafsu, hambanya emosional dan lain sebagainya. Nah, ya, menghambakan itu hanya kepada Ar-Rahman. Ar-Rahman, ya, yang memiliki sifat rahmah, kasih sayang. Nah, rahmat ada dua. Rahmat kasih sayang yang umum dan rahmat kasih sayang yang khusus. Kalau yang umum kata Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin di dalam Aqidah Al-Wasithiyah rahimahullah, beliau mengatakan apa? Semuanya manusia, makhluk mendapatkan kasih sayang dari Allah. Hatta orang kafirnya, hatta orang jahatnya. Tapi itu sifatnya umum. Rahmat yang khusus, kasih sayang khusus hanya kepada siapa? Orang-orang yang beriman. Oleh karena itu Rasulullah SAW mengatakan apa? Irhamu man fil ard yarhamukum man fis sama. Sayangilah, rahmatilah, sayangilah siapa saja yang ada di muka bumi. Makanya ada kisah seorang wanita pezina menyayangi apa? Anjing yang kehausan. Maka dia masuk surga. Sebaliknya ada perempuan yang tidak memiliki kasih sayang, memenjarakan kucing sehingga dia masuk neraka. Syuh, sifatur rahmah, sifat kasih sayang. Lawan dari kasih sayang apa? Benci, berantem, gelut wae kuleum. Unggal poe garelut bae. Nu ieu gelut. Kira-kira bisa ibadah enggak? Boro-boro ibadah. Dagang aja enggak bisa. Cari duit enggak bisa. Abu fulan berantem fulan berantem fulan. Aduh. Kenapa? Karena hawa nafsu, ego yang didahulukan, ambisi, ketersinggungan. Tidak ada kasih sayang. Nah, Rasulullah SAW ketika melihat anak kecil yang burungnya mati itu, ya Umar, ma fa'alan Nughair, wahai Umar, apa yang dilakukan oleh Nughair, burung pipit, meninggal mati, nangis dia. Ini kasih sayangnya Rasulullah SAW kepada anak-anak. Kalau kita, berisik katanya. Udah teriak-teriak anak kecil. Nah, ada orang Baduy. Bukan Baduy Banten, bukan. Orang Arab, Badu. Al-Arab. Itu gak pernah. Dia bilang kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, sungguhnya aku punya 12 anak. Gak pernah dicium. Anaknya. Cuf, bagaimana? Ya namanya Badu. Badu itu orang pedalaman. Nah, maka ditegur oleh Rasulullah SAW. Ya, dengan rahmat, kasih sayang. Artinya butuh rahmat, kasih sayang. Nah, ini nama Allah Ar-Rahman. Yang memberikan kasih sayang kepada hambanya secara umum. Dan memberikan kasih sayang kepada orang-orang yang beriman secara khusus. Nah, hanya orang-orang yang beriman saja diberikan kasih sayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala secara khusus. Nah, ini pentingnya rasa kasih sayang. Karena kalau sudah dicabut, nam rahmat, kasih sayang, berarti apa? Dilaknat. Karena laknat itu pengertiannya apa? Pengertian laknat itu apa? At-tardu an rahmatillah. Seseorang dijauhkan, diusir dari rahmat Allah diusir dari kasih sayang Allah. Kalau Allah enggak ngasih kasih sayang, berarti apa? Berarti apa? Ah, bakal berantem terus. Yang ini berantem, itu berantem, enggak ada habis-habisnya. Ah, enggak selesai-selesai karena enggak ada kasih sayang. Adanya apa? Kasih bogem. Ah, berantem terus karena bogem-bogeman terus, tinju-tinjuan terus. Dan itu enggak akan selesai bagi mereka-mereka yang tidak memberi kasih sayang. Nah, Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Ar-Rahman fas'al bi khabira. Wa ma yasha'ir Rahman ya'qidi wa yudliki. Ini seorang penyair jahiliyah disebutkan oleh Syekh Sulaiman bin Hasan di dalam Tafsir Azizul Hamid syarah Kitab Tauhid. Naam, perjanjian Hudaibiyah, orang-orang kafir Quraisy, Amr bin Suhail meminta Bismillahirrahmanirrahim, Ar-Rahman minta dihapus, orang kafir Quraisy. Ya. Naam. Karena perjanjian Hudaibiyah, makanya dihapus. Mereka bilang apa? Kami tidak mengenal Ar-Rahman. Kami tidak mengenal Ar-Rahman. Maka diganti dengan apa? Bismillah. Ya, tidak ada Ar-Rahman. Nah, padahal orang-orang kafir jahiliyah mereka menetapkan Ar-Rahman. Nah, nama Ar-Rahman. Wa idza qila lahumur Rahman, qalu famar Rahman. Ketika dikatakan kepada orang-orang kafir jahiliyah musyrikin, Ar-Rahman, mereka menjawab, famar Rahman. Siapa Ar-Rahman itu? Nah. Tetapi di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan hamba-hamba Ar-Rahman. Naam, hamba-hamba Ar-Rahman. Idhafah ila ismillah Ar-Rahman. Nah, Rahman memiliki sifat rahmah, kasih sayang. Naam, hanya hamba-hamba yang memiliki sifat rahmat yang diberikan oleh Ar-Rahman saja mereka yang berjalan di muka bumi dengan haunan, dengan rendah hati. Kebalikan daripada itu berarti apa? Bukan ibadur Rahman, bukan hamba-hamba Ar-Rahman. Lah, hamba siapa? Hamba hawa nafsu bisa, hamba setan juga bisa. Ah, hambanya berhala juga bisa. Yang jelas bukan hamba Ar-Rahman. Nah, bagi mereka-mereka yang berjalan di muka bumi dengan keangkuhan dan kesombongan. Seperti Qarun, Fir'aun. Ya. Yang mereka apa? Dihancurkan, ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena kesombongannya, keangkuhannya. Nah, mereka termasuk Qarun yang mengatakan apa? Innama utituhu ala ilmin indi. Sungguhnya kekayaan ini aku diberikan karena apa? Kecerdasan aku. Ilmin ala ilmin indi. Kecerdasan ilmuku yang aku punyai. Ini kan ucapan keangkuhan, kesombongan. Karena dia menyandarkan kesuksesannya, menyandarkan nama hartanya karena kepintaran dia. Yang seharusnya dia sandarkan kesuksesan itu hanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Karena ini bertentangan dengan tauhid. Bertentangan dengan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hancur dan binasa. sehebat apapun dia, hancur dan binasa. Karena bertentangan dengan Tauhidullah Azza wa Jal. Bertentangan dengan nam Tauhidullah Azza wa Jal. Sehingga yang kedua, ketika diajak bicara, ditegur oleh orang-orang yang bodoh. Biasa orang bodoh namanya jahil. Ya, kebanyakan orang bodoh itu dimaafkan. Seringnya. Ya, kisahnya siapa? Kisahnya Umar bin Khattab dengan siapa? Siapa ingat? Yang menegur Umar bin Khattab, wahai Umar, i'dil. Berlaku adillah kamu, wahai Umar. Siapa ingat ini? Siapa? Hah? Man, Abu Imam. Saha. Nah, ditegur oleh pengawalnya atau siapanya, orang dekatnya Umar. Wahai Amirul Mukminin, ya sungguhnya orang ini orang bodoh, ya. Wa'mur bil 'urf, ya. Wa'arid 'anil jahilin, dan berpalinglah dari orang-orang yang bodoh. Fahadha minal jahilin, dan ini orang ini termasuk orang bodoh. Allah perintahkan kepada kita berpaling dari orang bodoh, jangan dilayanin. Udah bodoh dilayanin. Sarwa kene bodohnya berarti. Ente kan pinter, jangan ikut-ikutan. Bodoh. Kalau diikutin, dilayani berarti sama bodohnya. Jangan. Terus dimaafkan. Hah? Dimaafkan. Ngomong nyelekit, menyinggung, dan lain sebagainya. Karena bodoh sudah. Ma'zur. Diberikan uzur. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk apa? Berpaling dari orang-orang bodoh. Sudah. Ya. Dimaafkan. Yang seperti dimaafkan. Bahkan di sini cirinya. Ar-Rahman. Ibadur Rahman apa? Mereka menjawab dengan salaman. Keselamatan. Baik. Lafadznya. Ucapannya. Langkah kakinya. Selamat. Istiqomah. Di atas jalan yang lurus. Nah, di atas jalan yang lurus. Cuman ini berat, bukan sekedar teori, perlu dipraktekan. Ya, nggak semudah apa yang dibayangkan. Disebutkan oleh Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah kisahnya Rasulullah SAW dengan orang Badui juga, udah minta duit, manggilnya Muhammad, ya Muhammad. A'tini mimma lillahi alladhi indak. Wahai Muhammad, berikanlah harta yang Allah titipkan kepada kamu. Udah minta duit, manggilnya nama. Ditambah lagi dia menarik selendangnya Rasulullah SAW. Berbekas pada lehernya Rasul SAW. Selendang ditarik. Imamahnya. Sorbannya Rasul ditarik. Merah pada lehernya Rasulullah SAW berbekas. Tetap Rasulullah SAW ketawa. Tersenyum. Dikasih duit. Kira-kira ada yang kayak gitu zaman sekarang? Hah? Bang Nopi? Mana Bang Nopi? Gak ada. Nop. Minta duit. Wah. Udah narik lah. Edeh katanya. Bujuk. Bisa gelut. Hah? Enggak? Allah. Itulah Rasulullah SAW. Itu Rasul. Enggak ada ketersinggungan di situ. Hah? Udah manggil nama. Ditarik sorbannya, lehernya berbekas merah. Minta duit lagi. Kira-kira gimana tuh? Hah? Ada yang kayak gitu? Coba dipraktekan. Ah, Allahu Akbar. Itulah Rasulullah SAW tidak tersinggung di situ. Ah, kalau mau diuji silahkan diuji, tapi jangan dendam. Wah, udah setahun nggak ngomong-ngomong nih, leher gua katanya ketarik, katanya minta duit lagi. Ah, Allahu Akbar. Nah, itulah bagaimana Rasulullah SAW akhlaknya. tidak marah, tidak tersinggung. Cuman berat. Enggak sekedar apa teori. Bagi yang bisa mengamalkan, masya Allah, berarti tingkatannya, tingkatannya, keikhlasannya, kejujurannya, legowonya hati, tidak dendam dengan saudaranya. Nah, dan dimaafkan oleh Rasulullah SAW. Karena apa? Orang jahil, bodoh, terus dimaafkan. Syekh bin Baz juga rahimahullah pernah diceritakan. Ada masyhur ceritanya. Bagaimana Syekh bin Baz rahimahullah juga kadang dimarah-marahin orang-orang asing. Beliau menangis dan beristighfar kepada Allah. Wah, kalau kita ente enggak tahu anak ustaz. Wah, anak salafi, anak orang lama. Ente siapa katanya? Anak orang lama nih. Allah. Nah, Syekh bin Baz rahimahullah digitu menangis dia, beristighfar kepada Allah. Nah, inilah akhlak-akhlak nam yang perlu dicontoh dan dipraktekkan sehingga tidak ada sakit hati, dendam, iri, dengki, keikhlasan dan legowo, lapang dada. Imam Ahmad rahimahullah di penjara 3 atau 4 periode, 3 periode di penjara. Zamannya siapa? Al-Ma'mun, catat. Yang kedua Al-Mu'tasim, catat. Yang ketiga Al-Mutawakkil. Al-Ma'mun, Al-Mu'tasim, Al-Wathiq Billah. Yang keempat Al-Mutawakkil. Yang keempat, zaman keempat baru keluar tuh bebas. Sampai akhir-akhir meninggalnya, wafatnya Al-Imam Ahmad, memaafkan musuh-musuhnya, dimaafkan. Padahal apa? Cambuk, siksa, penjara. Allahu Akbar. A'immah. Nah, ini baru di tembok, belum di penjara. Fahim. Syekhul Islam di penjara, bukan di tembok. Paham gak? Bang Nufi, mau di tembok atau di penjara? Imam Ahmad di penjara, belum di tembok. Ini bisa majas, bisa hakiki. Bisa majas, bisa hakiki. Al-Imam Nuthaymin rahimahullah mengatakan dalam usul min ilmu usul seperti ayat was'alil qaryata, tanyalah kepada kampung. Ini majas, bukan kampung yang bicara, tetapi apa, penduduk kampung. Ya, kadang digunakan majas. Kata Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam Al-Usul min Al-Usul. Ya, Imam Ahmad di penjara, belum ditembok. Masih sabar. Masih bisa melawan Genghis Khan. So, di penjara, ini baru tembok, ada napas lagi bisa nengok. Bisa keluar masuk. Masih. Kenapa bengong? Paham enggak? Sabar, isbiru ya kawan. Ya, Imam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah saja di penjara masih bisa melawan siapa? Genghis Khan. Yang di Baghdad 2 juta orang meninggal. Habis melawan masukin penjara lagi sama pemerintah. Sabar, enggak sakit hati. Tapi mau gak dikitu? Sabar gak? Itu dicontoh. Itulah Syekhul Islam. Nah, Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan apa? Tentang orang-orang beriman apa? Zahiru. Nam. Fi rahmah. Zahiru. Nam. Batinu fi rahmah. Wa zahiru min kibalihil azab. Batinnya ada rahmah, kasih sayang, legowo, lapang dada. Tapi zahirnya, luarnya seperti diazab, disiksa, baru ditembok, belum di penjara. Itu pun masih bisa apa? Melawan Genghis Khan. Ayolah. Hadza syuh, sabar. Sabar. Nah, karena apa? Kemenangan jalan keluar itu dengan kesabaran. Ya, banyak doa, istighfar, sabar. Sebagaimana perjalanan kisahnya siapa? Nah, Nabiullah Yusuf. Nabi Yusuf sabar 20 tahun pisah dengan ayahnya. 30 tahun, 20 tahun. Masuk umur ke-40. Maka diangkat oleh Allah. Butuh proses. Gak bisa sehari, dua hari, sebulan, dua bulan pengen maju. Gak bisa. Sabar. Ya, harus sabar. Nah, itulah kunci kemenangan. Ya, karena kemenangan itu datang bersama kesabaran. Fa'inna ma'al usri yusra. Karena sesungguhnya bersama kesusahan itu ada kemudahan. Ya. Setiap ada kesusahan pasti ada kemudahan. Sabar, sabar ya ikhwan. Naam, ikhlas wa sabar. Naam, masing-masing dari kita mengharapkan rahmat kasih sayang dari Allah, pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Naam. Alhamdulillah kita masih bisa belajar menuntut ilmu. Oleh Syekhul Islam, Imam Ahmad di penjara, Syekhul Islam di penjara, Syekh Albani di penjara, semua a'immah yang di penjara, Imam Malik di penjara. Ini masih bisa belajar menuntut ilmu, ta'lim, mengarang kitab. Ini kita alhamdulillah nikmat, enggak di penjara, baru di tembok doang. Hah? Alhamdulillah nikmat, disyukuri apa yang ada. Hah? Karena ujian itu apa? Selain penghapus dosa, ujian itu apa? Hah? Mengangkatkan derajat. Menghapus dosa dan mengangkat derajat seorang di sisi Allah. Inna idzamal jazaa' ma'a idzamil bala'. Kata Rasulullah SAW, sungguhnya besarnya pahala itu bersama apa? Besarnya ujian, cobaan. Ujian kita apa sih? Paling enggak ada beras misalkan. Ah, paling enggak ada makanan. Udah, belum di penjara seperti a'immah. Baru ditembok, sabar. Allah berulang-ulang kali. Ya. Berapa kali tuh pengulangan? Sabar, sabar. Kata Imam Abdul Qayyim rahimahullah, fa wasafahum bil istiqamah. Maka Allah Subhanahu wa taala mensifati mereka dengan istiqamah. Istiqamah apa? Lisannya dan kakinya. Ya, lisannya istiqamah, kakinya juga istiqamah. Di atas siratal mustaqim, jalan yang lurus. Kama jama'a bainal lahadat wal khatarat fi qali ta'ala ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfi sudur. Sebagaimana Allah juga mengatakan mengumpulkan lahadat. Ya, lahadat itu betikan curi-curi pandang dan betikan hati. Maksudnya apa? Allah Maha mengetahui curi pandang, ngelirik mau laki mau perempuan. Laki ngelirik, perempuan juga ngelirik, sama aja punya mata. Ah, kedua-duanya punya mata, pasti ngelirik. Allah Maha mengetahui lirikan manusia. Baik laki-laki maupun perempuan. Dan juga Allah Maha mengetahui betikan hatinya, dia mau ngapain, dia mau kemana, Allah Maha mengetahui. Makanya di sini dibilang kha'inatal a'yun, mata-mata pengkhianat. Maksudnya apa? Ngelirik yang bukan mahram, melirik hal-hal yang ma'asi wa dzunub, dosa dan kemaksiatan, sehingga dia berkhianat kepada dirinya sendiri dengan kemaksiatan dan dosa itu. Allah Maha mengetahui dari itu semua. Nah, sehingga kalau sudah tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui, maka istiqomahlah di dalam pandangan mata, di dalam lisan, di dalam melangkahkan kedua kakinya. Atau sekarang dilampiaskan dengan jari jemari, pakai HP. Ya, kalau dulu masih melangkahkan kakinya, sekarang pakai jari jemari, dia mau ngetik apa? Ah, apa yang dia ketik sekarang? Dikala dia sendirian, dikala dia menyendiri, apa yang dia ketik? Wallahul musta'an, wallahul musta'an. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa la hawla wa la quwata illa billah. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah.